seperti engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur Tuhan Rajaku. Namamu selalu.